Tak rapat apa? Tak dapat ganjaran macam sekarang. Contohnya? Baik. Dia kata Allah bersifat dengan adil. Tetapi kenapa umat dulu pahalanya sikit? Umat Muhammad pahalanya lebih. Jawabnya kita kena faham tu apa makna adil tu sendiri. Adil ni bukan makna sama banyak. Adil ni maknanya wadul syaid fi martabati. Kita meletakkan suatu benda kena pada tempatnya. Itu adil. Adil bukan makna mustawi. Adil bukan makna istiwa. Faham? Kalau adil sama banyak, macam orang jual gula. Gula ni sekilo, buat setengah kilo, setengah kilo. Kita pun timbang ni setengah kilo, ni setengah kilo. Itu bukan adil. Itu mustawi. Itu sama banyak. Faham tak? Dalam bab ni, Allah meletakkan maknanya kelebihan umat yang terkemudian kerana Allah nak tunjukkan satu makhluk yang sangat lebih di antara makhluk yang dicipta, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah beri kepada Nabi, bukan saja itu, kepada Nabi sendiri pun diberi, di antaranya Nabi kata diberi kepada aku 5 kelebihan. Tak, contoh mudah saja, tanah. Umat dulu tak boleh bertayamum dengan tanah. Umat Nabi Muhammad dibenarkan bertayamum dengan tanah. Adakah Allah itu zalim? Kan? Zalim makna lain. Zalim tidak kena pada tempat. Tak kena pada martabat. Nah, jadi jangan kita terpengaruh dengan serangan orientalis. Dia kata kalau Allah tu adil, mesti sama banyak pahala. Sama banyak pahala bukan bab adil. Tak ada kena-mengena. Ini sudah silap. Kita salah. Kita masalah exhaust kereta, kita pergi kedai bateri. Nampak? Jadi masalah Allah nak tunjukkan. Jadi kalau Allah kata umat yang terbaik ialah umat Muhammad, tiba-tiba umat Muhammad pahalanya sikit, situ baru tidak dikatakan tidak adil. Kenapa? Kerana tak kena pada tempatnya. Allah kata Nabi akhir zaman yang paling hebat, yang paling aku sasih, yang paling aku bangga-banggakan, tiba-tiba akhir zaman Allah beri sikit pahala, di situ barulah berlaku tanaku percanggahan. Sedangkan Allah nak beri yang lebih, siapa tiba-tiba yang lebih, Allah beri yang sedikit. Maka situ baru dikatakan tidak adil. Cuma lawang bagi tidak adil, iaitu zalim, tidak wujud sama sekali pada sisi Allah SWT. Kalau kita nak adil, salah faham bab adil, maka kalau anak lelaki kita kena beli sokok, anak puan beli sokok juga raya. Anak lelaki, anak puan beli jibat, anak lelaki beli jibat juga. Nah, itu baru kata adil. Itu bukan adil. Itu bangang namanya. Nampak tak? Adil ni lain. Siapa masa beri duit, siapa masa beri makanan. Macam orang yang ada 2 isteri. Nah, isteri yang pertama, biasa je tubuh. Berat 49 kilo. Kecek molek. Silam haji. Nah, isteri yang kedua, dah besar mana? Dalam 130 kilo. Nah, jadi dia beli kain sama-sama 3 meter suku. Jadi kalau cek tadi 49 kilo, tak? Tinggi 4 kaki 2 inci, 3 meter suku sudah cukup buat baju kurung. Faham tak? Tapi kalau hok nu hok besar, bini hok seorang lagi, dia beli sama banyak juga. Faham tak? 3 meter suku boleh tak buat baju hok nu? Peluang dalam 6 meter. Faham tak? Pasal besar tubuh. Tak? Itu kau tak panggil adil. Tak? Adil ni lain. Hok ni bagi, hok ni bagi. Dah kuandi hok nu 8 meter. Dah ni 3 meter suku. Nampak? Adil tu beri belaka. Dan tu tak sama banyak. Hei, memanglah. Adil bukan maknanya sama banyak. Tu mustawi. Kalau sama banyak, nyaknya tu petoh habis kain-kain. Nah, lepas tu kita beli saiz lain-lain, selipar anak kita. Nah, anak ini saiz 5. Anak ni saiz 7. Bini kita 12 saiz. Nah, pasal apa? Tapak kaki lain-lain. Harga? Harga tak akan nak sama. Maka berlainan. Orang tak panggil zalim di situ. Yang zalimnya, anak ni tak boleh mahu selipar. Anak nung kaki ayam. Anak ni baju raya. Anak nung baju bandar. Nak? Itu baru dia katakan zalim. Jadi, Allah beri kelebihan. Betul dah sebenarnya yang dia janjikan kepada umat yang terakhir. Kerana umat terakhirlah yang dia nak tunjukkan kepada umat-umat yang terdahulu. Walau bagaimanapun, walau umat dulu dijanjikan dengan pahala sekarang kita lebih lagi, mereka Allah beri kelebihan yang lain. Benda kelebihannya seperti umur yang panjang. Allah dah beri pada umat Nabi Muhammad yang sangat istimewa ini umur yang panjang. umri umru ummati baina 60 wa 70. Nabi pun kata umur umat aku hanyalah 60 sampai 70. Nah, umur zaman Nabi Nuh itu Allah, anak dara masa tu 450 tahun. Baru pertama kali period. Anak 450 umur. Dah dah tok umur apa? Tok 1003 umur. Faham tak? Ana apa? Lebih lama boleh melihat bumi Allah Subhanahu wa taala.